Saat ku duduk bersamamu, saat ku terbius tajam mata indahmu. Anganku melayang menjamu, terbawa hanyut kerinduan tak menentu. Tak pernah.